Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita fiqih at-taimah, yaitu sekarang tentang shayd. Shayd adalah berburu atau buruan itu sendiri. Ini dibahas oleh fuqaha karena ya berkaitan erat tentang makanan, karena salah satu sumber makanan mereka dapati dengan cara berburu. Shayd secara bahasa maknanya adalah mendapatkan sesuatu yang semula tidak bisa didapati ya, karena dia liar atau lari gitu. Nah, ini didapati. Atau sebagian mereka mengatakan shayd adalah binatang yang bisa menjaga dirinya sendiri atau membela dirinya dari yang memangsa dia atau yang mengganggu dia, imma dengan sayapnya atau dengan kakinya. Dan dengan kakinya seperti lembu, rusa atau yang lainnya. Baik itu binatang yang dimakan dagingnya ataupun yang tidak dimakan. Tentunya didapati dengan cara hilah, harus dengan tipu daya, dijebak, diikat, atau semisalnya. Shayd dalam istilah fiqih disebut iqtinas hayawan halal mutawahish taban ghairu mamluk wala maqdur alaih. Iqtinas berarti menembak, membidik binatang yang binatang itu satu halal, dua mutawahish taban yang sifatnya liar, punya sifat tabiat dia liar, nggak bisa didekati orang, melihat orang aja dia akan lari begitu. Itu yang diburu. Yang ketiga sifat buruan itu ghairu mamluk, itu tidak dimiliki. Artinya gak ada yang memiliki dia. Dia hidup liar di alam bebas. Gak boleh itu kalau milik seseorang, gak boleh diburu. Yang keempat, ghairu maqdur alaih. Tidak boleh itu dikuasai. Karena kalau dikuasai, yang wajib disembelih, direbahkan, disembelih, bukan diburu. Baik. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah bahwa suatu ketika kami bersama Imam Bukhari, Abu Abdullah, berburu, maka saat melihat ada binatang buruan, beliau panah, binatang itu, subhanallah, anak panah Imam Bukhari tepat mengenai tali dari jembatan yang ada di atas sungai. Jadi, kena tali yang mengikat jembatan itu. Karena putus, kena anak panah Imam Bukhari putus jembatan tersebut. Dari situ, Imam Bukhari semenjak itu meninggalkan berburu. Sudah gak mau lagi berburu karena ya beliau memandang ada madharatnya memutus tali jembatan tersebut. Disebutkan sampai beliau mengganti rugi karena jembatan itu dipakai oleh kaum muslimin. Rahimahullah, itu sekilas tentang Imam Bukhari. Taib hukum berburu hukumnya mubah selama itu di luar haram. Selama itu orangnya tidak muhrim. Mubah di luar tanah haram dan orangnya tidak sedang ihram. Dalilnya antara lain firman Allah di Al-Maidah, "Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin." Katakan dihalalkan untuk kalian makanan-makanan yang baik dan hasil buruan binatang berburu kalian yang kalian latih. Dari ayat pendalilannya, Allah menghalalkan hasil buruan dari binatang yang kalian latih itu. Begitu pula dalam Maidah juga, wa idza halaltum fastadu, di ayat kedua. Maka jika kalian halal selesai ihram, berburulah. Berarti mubah bagi kalian berburu setelah kalian halal. Karena perintah kalau disebutkan setelah larangan, berarti maknanya mubah, boleh. Karena ketika ihram kalian dilarang untuk berburu, berarti hukum asalnya memang mubah. Begitu pula di ayat 96 Al-Ma'idah, wa hurrima alaikum saydul bar ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian berburu binatang darat selama kalian ihram. Tadi larangan itu karena ihram, menunjukkan kalau orang tidak sedang ihram halal. Oh, saya keluar lagi. Pulang ini. Demikian pula di ayat pertama bahkan Al-Ma'idah ghaira muhilli sayyid wa antum hurum. Allah menyebutkan haramnya berburu karena ihram. Ghairu muhillis shaid wa antum hurum. Ya, berarti memang asalnya mubah selama kalian tidak sedang ihram. Dari sunnah Nabi Rasulullah sebutkan, "Idza arsalta kalbak mu'allam wa dzakarta smallahu alaih faqul." Kalau kamu melepas anjingmu yang terlatih berburu dan kamu sebut nama Allah ketika kamu lepas, ya Allah, bismillah, kejar. Maka yang dia tangkap makan, kata Rasulullah. Boleh kamu makan. Begitu pula dalam hadis Abu Tha'labah radhiyallahu an, ketika beliau juga sebutkan fama sitta biqausika fadkurismullah thumma kul. Yang kamu buru dengan busurmu, panahmu, sebut nama Allah ketika ngelepas anak panah, lalu yang kamu dapati makan, dihalalkan oleh Rasulullah. Wa ma sitta biqalbikal mu'allam fadhkur ismallah thumma kul. Atau kamu ngelepas anjing buruanmu, baca bismillah, yang dia tangkap makan. Wa ma sitta biqalbikal ladzi laisa mu'allaman fa adrakta dzakatahu fakul. Begitu pula kalau anjingmu tidak terlatih untuk berburu, yang dia tangkap dari buruan, entah itu kelinci atau apa misalnya, selama kamu masih mendapati penyembelihannya, jadi anjing itu nangkep, ternyata kelinci itu masih hidup, masih kejang-kejang atau apa, maka kamu sembelih, kamu masih sempat bisa nyembelih dia, maka halal juga, makanlah, kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua itu dari sunnah yang menunjukkan halalnya, mubahnya berburu. Dikuatkan dengan ijma', kesepakatan a'immah, kalau itu boleh. Dinukilkan ijma' itu oleh Ibnu Qudamah, Nawawi, dan juga Ibnu Qattan rahimahullah. Perkara yang keberapa, kedua atau ketiga, apa yang dimaksud dengan Saidul Bar? Karena itu disebutkan oleh Allah dalam ayat Saidul Barri. Taib. Saidul Barri adalah setiap binatang yang tinggal di darat, hidupnya makul. Dan itu binatang yang layak, ma'ruf, dimakan dagingnya. Wahsy. Kemudian yang kedua, binatang itu juga liar. Sifatnya liar, tidak jinak. Atau fuqaha katakan asalnya liar, wahsy. Karena bisa saja asalnya liar, tapi kemudian dijinakkan oleh manusia, sehingga dia nggak lari ketika ketemu orang, tetap tenang, jinak. Ya tetap, karena asalnya liar, maka masuk kategori bule untuk dimakan. Yang kedua, buruan di Tanah Haram Mekah. Buruan di Tanah Haram Mekah, haram hukumnya bagi yang dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan tidak ihram. Tidak boleh berburu di Tanah Mekah. Dalilnya hadis Rasul di riwayat Ibnu Abbas di hari Fathu Makkah, beliau sampaikan tentang Makkah. Fahuwa haram bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Makkah itu haram, Allah yang haramkan sampai hari kiamat. Termasuk perang tidak boleh di situ. Rasulullah katakan, hanya saja Allah halalkan untuk Rasulnya sa'atan minan nahar. Satu waktu di pagi hari karena kepentingan perang, merebut Mekah dari tangan musyrikin Quraisy. Wailah hukum asalnya enggak boleh perang. Allah yang halalkan untuk Rasulnya perang Fathu Makkah saat itu. La yu'dad syauquhu. Tidak boleh diambil rerumputannya. Wala yunaffar sayduhu. Tidak boleh diusir buruannya, binatang buruannya. Al hadis syahid la yunaffar sayduhu. Termasuk dari haramnya Mekah, enggak boleh orang mengusir. Mengusir artinya, gampangnya antum tahu, di Mekah kan banyak burung dara, merpati. Misalnya dengan sengaja antum usir, hayo, hush, sehingga semua pada terbang ketakutan, nah itu haram, enggak boleh kamu mengusir seperti itu. Subhanallah, ana ingat, cuman tahun berapa ana lupa, 1900, wallah alam, 95 atau 96, kira-kira itulah. Waktu itu Ramadan, di Haram Mekah, kita ikut kajian ta'limnya Syekh Utsaimin rahimahullah, dimulai setelah tarawih karena Ramadan. Walhasil saat beliau sedang berbicara, pembahasannya bukan tentang fikih berburu atau makan, masalah lain, cuman saat beliau sedang berbicara, beliau duduk di kursi, beliau katakan, ini sekarang di kakiku ada belalang. Belum tahu, kadang di Saudi musim belalang banyak keluar. Belalang termasuk yang diburu. Karena dimakan, ma'ruf, boleh dimakan dan diburu. Nah, kata beliau, mengingat apa yang Rasulullah sebutkan, la yunaffar sayduhu, enggak boleh binatang buruannya diusir. Kata beliau, aku apa istilahnya, geli tapi Enggak berani mengusir karena larangan Rasul SAW. Rahmatullah alaih. Rahmatan wasiah. Ala kulli hal, ditambah dengan ijma' kesepakatan ulama, disebutkan oleh Ibnu Mundhir, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, Nawawi, dan juga Ibnu Qattan. Nah, bahwa di tanah haram tidak boleh buat berburu, baik bagi yang muhrim maupun yang halal, tidak muhrim, tidak sedang haji atau tidak sedang umrah. Pembahasan yang kelima, buruan di Haram Madani. Tadi Haram Mekah, sekarang Haram Madinah. Itu juga haram, mazhab jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalil mereka yang Rasul katakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Ibrahim mengharamkan Mekah, sementara aku mengharamkan Madinah. Lalu beliau katakan, wala yusat saiduha. Maka di Madinah juga enggak boleh diburu buruannya. Begitu pula dalam hadis Anas, Rasulullah SAW katakan, Allahumma inni uharrim ma baina jabalaiha mithal ma harrama Ibrahim Makkah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Ya Allah, aku mengharamkan Madinah ini antara dua gunungnya, Gunung Air dan Thawr. Ma'ruf itu batas kota Madinah. Sebagaimana Ibrahim mengharamkan Mekah. Maka berkahi ya Allah ahlul Madinah pada mud mereka maupun sok mereka. Satu sok itu 2,5 kilo kurang lebihnya. Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 3 kilo ukuran sekarang. Satu mud atau satu sok itu biasanya 4 mud tangan orang dewasa normal. Ya berarti satu mud, ya kalau itu 3 kilo, berarti sekitar 750 gram, kurang lebihnya segitu. Ya Allah berkahi mereka pada satu mudnya maupun satu soknya. Amin Rasul yang mengharamkan Madinah, maka haram berburu di Madinah seperti Mekah juga, selama itu batas tanah haram Madinah. Nah, kita ingat waktu dulu di Madinah diundang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Aqil, ini termasuk guru kami, rahmatullah alaih, beliau sudah meninggal. Diundang makan malam di rumah beliau, hidangannya semua adalah dob. Antum tahu kadal gurun, dob itu namanya. Ada yang beliau goreng, ada yang beliau bakar, ada yang beliau buat gulai, segala macam. Ada dagingnya, ada telurnya, ada dalamannya, usus, dan semisalnya semuanya, hidangan lengkap. Nah, syahid, beliau katakan karena dob ini diburu. Aku tidak berburu ini di dalam kota Madinah, kata beliau. Aku tadi keluar bersama anakku Abdullah, sekarang dosen juga anak beliau di Jamiah. Dengan Abdullah keluar ke gurun pasir di luar kota Madinah. Sengaja aku berburu untuk kalian, para mahasiswa Ikhwah Indonesia, yang Salafiyin waktu itu. Ala kulihal itu berburu di kota Madinah, haram adanya. Nah, itu Madinah. Yang berikutnya terkait berburu ini, langsung orang yang muhrim dia langsung berburu atau dengan perintah atau isyarat dari dia, insyaallah ini kita ambil untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam. Mungkin ada yang mau tanya soalan, bisa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ahwan, Ustaz. Ana ada satu pertanyaan. Kemarin, masa Idul Adha, anak keluarga dia buat korban seekor sapi. Tapi masalahnya masa setelah sapi itu dibaringkan, saat untuk sebelum disembelih, orang yang tukar penyembelih itu dia memanggil lah wakil kami, macam adik anak tu, adik ipar dipanggil, seterusnya disuruh mengikuti ucapannya lah. Ucapannya sebelum tu dia sebut lah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikutlah dengan adik ipar tu. Lepas tu dia kita sebut, okay, dengan ini saya sebagai wakil keluarga, lepas tu disebutkan nama 7 orang di dalam tu mengorbankan atas pada tahun ini kerana Allah Ta'ala gitu-gitu. Tapi awal-awalnya dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diikut itu langsung dia korban, terus di disembelihnya sapi itu tanpa baca bismillah lagi. Terus dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak habis gitu. Itu kondisinya gimana, Ustaz? Adakah sapi yang dikorban itu sah halal ataupun was-was? Jana pun jadi bingung kan, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang jelas tadi antum bilang di awal tukang sembelihnya ngucapkan. Iya, dia ngucapkan. Dia ngucap bismillah. Ini saya sebagai wakil keluarga Fulan bin Fulan, korban ini untuk Allah dan seterusnya. Lalu dia Allah Akbar, Allah Akbar, dia sembelih. Iya. Tidak apa-apa. Halal insyaAllah. InsyaAllah Allah terima insyaAllah. Namanya kalau di Indo, tahu namanya apa, Ustaz? Kalau di kami namanya Juleha. Juleha. Ya. Kenal sama Juleha? Antum tahu tak Juleha? Tak tahu, Ustaz. Ya itu yang temen antum itu Juleha namanya. Juleha, juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Ya. Masya Allah. Ya, Ustaz, saya kongher. Alhamdulillah. Apa belajar bahasa baru? Jazakallah khair, Ustaz. Nanti insyaAllah kita sambung. Ana tutup dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.